Langsung aja bareng Wong Jawa, temang yang kedua. Monggo. Kasih tenang. Sebuah temang yang cukup lawas bareng Wong Jawa. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan. Ku tadakan kedua tanganku ke langit, mohon sayangku sengaja dan ampunilah semua. Cukup dua teman lagu dari saya, monggo kembali.